Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Arsalahu Allah bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri Masjid At-Taqwa rahimahumullah, nikmat Allah tak terhingga banyaknya, sedemikian rupa telah Allah berikan, Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita. Maka jangan lupa senantiasa mensyukurinya. Semakin pandai mensyukuri nikmatnya, Allah akan semakin sayang kepada kita. Semakin lupa dan kufur terhadap nikmat Allah, justru petaka yang akan Allah timpakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah yang saya ingin sampaikan kali ini adalah solusi multidimensi. Solusi adalah artinya jalan keluar. Multidimensi yang dimaksud adalah krisis, masalah, problematika yang silih berganti, muncul dari waktu ke waktu, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan dalam korban yang juga tidak sedikit. Bukan saja dalam satu bidang, tetapi dalam banyak hal dan banyak bidang. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan waktunya untuk mengabsen satu persatu permasalahan umat dan bangsa, tetapi sekedar menyegarkan ingatan kita dan bukti bahwa kita sedang bermasalah adalah bahwa misal berdasarkan apa yang dilaporkan oleh ICW, korupsi Indonesia telah menelan 3, sekian triliun. Narkoba, narkotika telah memakan harta bangsa 63 triliun. Pengangguran ternyata sampai dengan bulan Mei 2017 7 juta orang. Hutang Indonesia per April 2017 satu orang dari warga bangsa ini menurut Menteri Keuangan adalah tidak kurang punya hutang harus bayar 13 juta rupiah per orang. Bahkan krisis jiwa, kejiwaan, stres, penyakit jiwa yang berat-berat, yang menurut penelitian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Harvard Boston telah merenggut dan mengancam korbannya akan lebih cepat mati 30 tahun lebih dini. Di Indonesia ternyata adalah korbannya tidak kurang dari 400 ribu orang dan telah menghabiskan dana untuk perkara kasus kejiwaan ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh guru besar ilmu kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, tidak kurang dari 20 triliun. Bahkan korban kriminal tahun 2013 perkara rumah tangga tidak kurang dari 1.426.769 kasus. Kejahatan berkaitan dengan masalah penduduk sampai dengan 2013 tidak kurang dari 2.436 kasus. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu adalah secuil contoh kasus yang kita bangsa Indonesia sedang merasakan dan menghadapinya. Bahkan sebetulnya di luar dari kasus itu adalah masih banyak dan paling inti yang harus kita ingat sebagai bahan renungan dan tantangan di depan kita, bahwa masyarakat terutama muslimin bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi problem. Pertama adalah menghadapi materialisme dan kapitalisme, menghadapi sekulerisme yang memisahkan agama dan politik dan negara, liberalisme yang berani untuk menyatakan Allah tidak adil dan tidak bijaksana karena seperti warisan dinyatakan tidak adil, bahkan emansipasi adalah bukti protes bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bijaksana memisahkan dan mendikotomi, mendiskriminasi wanita dan laki-laki. Belum lagi komunisme yang gejalanya tidak bisa lagi orang yang melihat dan mendengar untuk bisa mengingkari ketidakadaannya. Ditambah lagi ancaman lain yang tidak boleh kita anggap sepi adalah Rafidhah Syiah, yang bisa jadi mereka adalah bertakiyah mengatasnamakan Ahlus Sunnah padahal mereka adalah mengutuki Abu Bakar Siddiq, mengutuki Umar Ibn Khattab, mengutuki Aisyah, mengutuki Hafsah radhiyallahu anhum jami'an, bahkan seluruh para sahabat mereka kutuki kecuali hanya beberapa orang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Rasul pernah menjawab pertanyaan Hudzaifah. Kata beliau, hati-hati dengan orang yang mendapatkan julukan du'atun ila abwabi jahannam. Para penyeru, para pengajak menuju pintu-pintu jahannam, dan mereka itu adalah hum min jildatina, dari gen kita, bangsa kita. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, dan berbahasa bahasa kita. Di dalam hadis Abdullah bin Umar jelas menggambarkan, Rasul menjelaskan kepada kita ada lima perkara. Jika lima perkara ini dikerjakan oleh umat dan bangsa itu akan mendapatkan kesengsaraan tiada ujung. Kata Rasul, lam tadharil fahisyatu fi qaumin qad illa dhahara fihim ta'ud wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Seandainya perbuatan zina sudah diamalkan, dikerjakan, dipromosikan dalam suatu masyarakat, maka penyakit taun, penyakit menular, dan kelaparan yang tidak pernah sedahsyat umat terdahulu akan mereka alami. Kata Rasul, walam yang kusul mikyal wal mizan, illa ukhudhu bisanin wa shiddatil munati wa jawri sulmani alaihim. Seandainya curah dalam takaran dan timbangan sudah dikerjakan oleh umat ini, maka Allah akan timpakan kepada mereka kemarau yang panjang, krisis moneter, hidup susah, dan penguasa yang semakin zalim. Kata Rasul, walam yamna'uz zakat. Kalau seandainya bangsa itu enggan untuk membayar dan menunaikan zakat, illa munul qatar, Allah akan halangi hujan turun dari langit. Walau la baha'im lam yumtaru, seandainya Allah tidak sayang pada binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Kata Rasul, walam yamqudu ahdallahi wa ahda rasuli. Kalau suatu bangsa sudah mengingkari ikatan mereka dengan Allah dan Rasulullah, Allah akan timpakan illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma kana bi aydihim. Maka musuh dari luar diri mereka akan menguasai mereka dan akan mengambil apa yang mereka miliki. Kata Rasul, wa man lam yahkum aimmatuhum bi kitabillah. Kalau para pemimpin dalam suatu bangsa itu tidak berhukum dengan kitab Allah Al-Qur'an, wa yatahayyaru mimma anzalallah, dan mencari aturan selain dari apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka bangsa itu akan ditimpa selalu berada dalam keadaan kacau, cekcok, dan jauh dari harapan. Bahkan di dalam pernyataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, kalian tahu tidak apa yang menyebabkan Islam ini runtuh? Beliau menjelaskan, kata beliau, yahdimuhu zallatul alim, yang meruntuhkan bangsa dan umat ini adalah terplesetnya ulama, wajidatul munafiqin bil kitab, debatnya orang-orang munafik terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an mereka ajak debat. Mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Dan yang ketiga, kata beliau, wa hukmu al-a'immatil mudillin, yang menyebabkan Islam runtuh adalah para pemimpin yang sesat, yang menghindari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak juga bisa menolak apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, layatiyanna 'alan nasi zaman, akan datang pada suatu zaman di mana manusia waktu itu la yubalil mar'u bima akhadha bil mal. Dia tidak lagi sadar harta yang dia ambil itu dari mana, halal atau haram. Dia tidak lagi peduli, yang penting harta ini dapat dan yang penting dia menjadi orang yang kaya raya. Bahkan kata beliau, katakan di sini, aminal halali aminal haram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jangankan menjadi seorang liberal, memprotes Allah Subhanahu wa taala, menolak Allah Subhanahu wa taala, menjidal kitab Allah, beliau justru mengatakan, ayu ardin tuqilluni, bumi yang mana yang akan boleh kuinjak, wa ayu samain tudhilluni, langit yang mana yang aku dapat berteduh di bawahnya. Idza qultu 'ala Allahi ma la a'lam, kalau saya mengatakan kepada Allah sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi saya ingatkan, hadis Abdullah bin Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabayantum bil aina, jika kalian sudah bertransaksi dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian telah mengambil ekor sapi. Agenda hidup kita diatur oleh kehidupan dan maisha kita. Wa raditum bizar'i, sudah puas dengan bisnis dan usaha serta investasi. Wa taraktumul jihad. Lalu kata Rasul, kalian bermalas-malasan, kalian takut mati, kalian tinggalkan jihad fi sabilillah. Apa akibatnya? Umat dan bangsa itu Allah akan timpa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan ditimpa kehinaan. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan mungkin kalian bisa kembali. Tidak mungkin kalian akan kembali menjadi orang dan umat yang jaya, disegani oleh musuh-musuh kalian, ditakuti oleh musuh-musuh kalian, kecuali kuncinya adalah jika kalian kembali kepada dinikum, agama kalian, yaitu al-Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, solusinya adalah Al-Qur'an. Solusinya adalah al-Islam. Setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dengan sekokoh-kokohnya bahwa solusi krisis multidimensi dan problem apapun yang dialami, baik perkara pribadi apalagi bangsa dan negara, tidak mungkin akan bisa ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Allahu Rabbul Alamin. Dan karena itu bagi kita adalah harus setiap kita untuk pasrah menerima terhadap apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengingatkan, saya menyarankan setiap kita tidak boleh lupa minimal 5 agenda, minimal 5 agenda yang seharusnya PR kaum muslimin terutama bangsa Indonesia untuk kemudian mencatat 5 hal ini adalah sesuatu yang harus setiap kita terlibat dan tidak boleh memasrahkan cukup kepada orang lain. Yang pertama adalah saya hanya menyebutkan judulnya, tidak akan disampaikan isinya. Mudah-mudahan di luar khutbah ini kita semua bisa menyegarkan kembali ingatan kita. Ingat, solusi kita adalah yang pertama kali adalah tauhid. Jika kita ingin menjadi orang yang beruntung dan sukses, tauhid kuncinya. Dari mana? Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa itu? Kata Allah, in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, syirik, maka kalian akan gugur seluruh amalanmu dan kamu akan tergolong orang-orang yang rugi. Kalau ingin beruntung, berarti kita harus bertauhid. Kalau ingin beruntung, berarti kita harus berakidah yang benar. Kedua adalah kita tidak boleh lupa kepemimpinan kaum muslimin. Bagian dari akidah mereka adalah haram untuk mengangkat pemimpin mereka dari kalangan kufar, bukan orang-orang yang beriman, bukan orang yang membenarkan Al-Qur'an, bukan orang yang membenarkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin muslim adalah muslim. Bagi orang kafir, pemimpin mereka adalah orang kafir. Yang ketiga adalah semestinya semua kita harus sadar, siapapun kita, yang tua, yang muda, terutama para profesionalis, hendaknya mereka menjadi pionir bagi gerakan nasional ekonomi Islam. Karena kalau kita berusaha dalam ekonomi, maka ekonomi kita akan terpenuhi. Kalau ekonomi kaum muslimin terpenuhi, kaum muslimin akan mandiri. Kalau kaum muslimin mandiri, kaum muslimin tidak akan bergantung kepada luar diri mereka. Kalau demikian, kaum muslimin akan menjadi umat yang izzah, yang mulia, dan unggul insyaallah taala. Bahkan yang berikutnya yang tidak boleh juga kita abaikan adalah setiap kita, terutama yang mengaku masih berada di level generasi muda, syabab, syabat al-muslimin wal-muslimat, tidak boleh kita alfa dari peran kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang menjalankan apa yang difirman oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah wanita. Jangan abaikan perkara wanita. Wanita itu adalah madrasah. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolahan. In a'daddaha. Jika engkau persiapkan betul wanita itu, a'dadda al-jila tayyibal a'raf, maka kita seolah mempersiapkan generasi yang mereka adalah penuh dengan ketangguhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang saya sampaikan, lima perkara, adalah tidak kurang dari landasan-landasan sebagai berikut. Kita beriman dengan surat An-Nisa. Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minun." Demi Tuhan Allah, kalian dan mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu Muhammad al-Islam, syariat Islam, sebagai pemutus perkara. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak ada rasa berat atas apa yang menjadi ketetapan dan keputusan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallimu taslima, dan mereka berpasrah dengan sepenuhnya. Allah berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, taatlah kalian kepada ulil amri. Tetapi kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalian jika ada perselisihan, jika ada sengketa, maka kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma khtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Kalau kalian berselisih tentang apa saja, maka keputusannya adalah kembalikan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah, jangan kalian mendahului Rasulullah. Jangan dijadikan Islam dan syara Islam itu sesuatu yang dibelakangi dan ditinggalkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian berbicara lebih tinggi dari suara nabi. Kalau bicara saja, suara kita tidak boleh lebih keras dari suara Rasul. Bagaimana dengan keputusan? Bagaimana dengan kebijakan? Bagaimana dengan yang lebih besar dari itu? Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, jika Allah telah memutuskan suatu perkara, lalu dia mencari utusan di luar Allah dan di luar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berfirman, "Dhahabul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina." Telah nyata rusak di darat, rusak di laut itu adalah karena manusia, tangan-tangannya jahil. Mereka kufur, mereka maksiat kepada Allah, dan mereka tidak beriman dan tidak bersyukur kepada Allah. Jika Allah belum menurunkan azab, bukan berarti Allah lalai. Karena Allah berfirman, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau Allah menghukum hamba manusia seketika begitu dia maksiat, langsung Allah hukum, maka tidak akan ada yang tersisa makhluk di atas permukaan bumi ini. Allah menangguhkan dengan rahmatnya supaya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan kebenaran Al-Quran, beriman dengan kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam dengan totalitas. Jangan ambil yang prospektifnya lalu tidak diambil yang beresikonya. Semua adalah bagian dari perdagangan yang Allah akan beli dengan surganya di hari akhir insyaallah taala. Allah berjanji tidak akan sanksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi." Seandainya penghuni suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal saleh, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, yang penting dia beriman pada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bima kanu biahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Terakhir adalah Allah berfirman di dalam surat Taha, kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang kepada kalian petunjukku Al-Qur'an, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia selamanya tidak pernah akan sesat, dan selamanya dia tidak pernah akan sengsara. Yang kita cari adalah selamat. Selamat kuncinya ada pada Al-Quran. Yang kita cari adalah bahagia. Bahagia kuncinya adalah Al-Quran. Kalau demikian, kesimpulannya adalah Al-Quran adalah solusi krisis multidimensi. Siapa yang ingin dipecahkan oleh Allah seluruh permasalahannya? Al-Quran yang sudah menjadi jawabannya. Karena itu bagi orang mukmin, bagi orang muslim, tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat, sendiri maupun bersama keluarga, bahkan umat dan bangsa, solusinya adalah Al-Quran. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai akhir daripada khutbah ini, saya ingatkan, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin anqadha. Kata Allah, janganlah kalian seperti seorang wanita yang menenun benang, lalu setelah jadi barang yang sempurna dan utuh, dia kembali urai dan dia hancurkan dan dia gunting kembali. Apa maksudnya? Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dan setiap kita sama. Ramadan telah kita penuhi dengan saum 1 bulan. Ramadan telah kita penuhi dengan tarawih. Ramadan kita telah khatamkan Al-Qur'an. Ramadan telah kita tunaikan berbagai ibadah. Maka jangan hancurkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan kembali kepada maksiat, kembali kepada lalai, kembali kepada jauh, apalagi menentang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan terus, karena sesungguhnya Ramadan adalah pembiasaan takwa. Ingat firman Allah yang selalu kita dengar, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orientasinya dari Ramadan ini adalah takwa. Tattaqun adalah fi'il mudhari', terus menerus. Di bulan Ramadan kita bertakwa, di bulan Syawal kita bertakwa, di bulan Muharram kita bertakwa, di tahun yang akan datang kita bertakwa. Selalu bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu jangan hanya pandai beribadah di bulan Ramadan, Tetapi mari kita beribadah di bulan Ramadan dan mari kita beribadah pula di luar-luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari azab api neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyat ashabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin, Allahumma a'izz al islam wal muslimin, Allahumma aslih ahwal al muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal mulhidina wal munafikina wa man da'anahum ya azizu ya jabbar. Allahumma Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam wa na'udhu bika minal syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.